Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bagian yang pertama dari kitab Tayammum. Dan di awal pembahasan kitab Tayammum, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan potongan ayat dari ayat yang ke-6 min surat Al-Ma'idah. Dan ini sebagai isyarah dari beliau bahwasanya ayat Tayammum adalah ayat di surah Al-Ma'idah, ayat tayammum yang sebab nuzulnya turun berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu adalah ayat di surah Al-Ma'idah, dan ini merupakan perkara yang mukhtalafun fi, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan ayat tayammum adalah ayat dari surah An-Nisa, dan sebagian yang lainnya, dan diantaranya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan itu merupakan pendapat yang rajih, bahwasanya ayat tayammum adalah ayat di surah Al-Ma'idah. Datang di sebagian riwayat ketika disebutkan sebab nuzulnya, fanazalat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah al-ayah. Dan telah kita lihat di pertemuan terakhir hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang sebab nuzul ayat tayammum. Undaman unda Abi Taha, ma sabab nuzul ayat tayammum? Apa sebab nuzul ayat tayammum? Bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan dalam rombongan ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ketika sampai di daerah yang namanya Baida atau Datul Jaish, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung yang beliau pakai. Maka ketika sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu memberhentikan rombongan dan memerintahkan sahabat untuk mencari kalung tersebut. Dalam keadaan tempat berhentinya para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tempat yang tidak didapatkan mata air, tempat air. Dan para sahabat pun tidak membawa perbekalan air yang cukup. Ketika datang waktu salat, mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu. Maka turun ayat at-tayammum. Dan di bagian akhir dari bab yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhumah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان العوفي Qala haddatsana Husain wa Husain ibnu Bashir al-Wasiti inda Rayhan, Rayhan Jakarta. Masih ingat kisah Husain ibnu Bashir rahimahullah ta'ala? Bagaimana kisahnya? Kedepan Muhammad Zain, bagaimana kisah Husain ibnu Bashir? Siapa yang di belakang Rayhan? Kalau saya putih, Abdurrahman, anda. Bagaimana kisah Husain bin Bashir al-Wasiti yang sering kita sebutkan? Siapa yang jawab ini? Akhi Mustafa, bagaimana kisahnya? Yang jawab Akhi Usama. Nah, kemudian kisah Husain bin Bashir al-Wasiti rahimahullah ta'ala, kisah yang bisa dijadikan pelajaran untuk seorang talibul ilm, bagaimana seorang talibul ilm bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan kisah Husain bin Bashir setelah kita ketemu bersama, beliau diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta kepada ilmu, sehingga beliau menghadiri majlis ulama pada saat itu. Dan ayah beliau ketika melihat Husain bin Bashir disibukkan dengan ilmu, beliau awalnya tidak mengizinkannya dan lebih senang kalau Husain membantu pekerjaannya. Tapi Husain tetap dengan prinsipnya untuk ilmu. Beliau tetap menghadiri majelis ilmu sekalipun ayahnya tidak mengizinkannya. Sampai suatu ketika Allah takdirkan Husain sakit, dan majelis yang biasa Husain hadiri dari majelis qadhi pada saat itu. Maka qadhi ketika melihat di beberapa majlis terakhir beliau tidak melihat pemuda yang biasa hadir di majlis beliau, beliau bertanya kepada pemuda tersebut, itu Husain. Kita dikhabarkan bahwa Husain sakit, maka qadhi tersebut datang menjenguk ke rumah Husain. Dan ketika menjenguk, ayahnya sedang di tempat kerjanya, dikarenakan punya mat'am, rumah makan. Ketika dikhabarkan bahwa di rumahnya ada qadhi datang, maka beliau terkejut. Dan beliau kembali dan benar apa yang dikhabarkan, qadhi datang. Dan sejak saat itu ayahnya Husain berkata, aku tidak akan pernah melarang kamu lagi untuk menuntut ilmu. Al-Faraj minallahi azza wa jal, yang keluar yang Allah berikan kepada Husain. Dan tidaklah seperti itu seorang talibul ilm. Seorang talibul ilm dalam belajar itu banyak ujian, banyak hambatan dan tantangan. Tapi jangan sampai ujian, hambatan dan tantangan tersebut menghalanginya untuk terus menuntut ilmu. Sampai dalam masalah ta'atul walidain, telah kita sebutkan di materi-materi yang lalu bagaimana fatwa para ulama tentang hal tersebut. Di antaranya Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala yang menukil asar al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bagaimana sikap seorang talib kalau orang tuanya menghalanginya dari menuntut ilmu. Maka jawaban mereka rahmatullahi majma'in, bahwasanya kalau menghalangi dikarenakan hajahnya kepada putranya, maknanya kalau orang tuanya ditinggalkan oleh putranya untuk menuntut ilmu, kemudian orang tuanya akan tersia-siakan, akan terlantar, maka hendaklah dia mengkhidmat orang tuanya. Karena ini merupakan kewajiban seorang putra dengan belajar sesuai dengan kemampuan. Adapun seandainya melarangnya dikarenakan perkara duniawi, sebetulnya mereka dalam keadaan cukup, hanya saya dikarenakan ketidaktahuannya, mereka berkeyakinan kalau anaknya talabul ilm menurut ilmu, maka masa depan anaknya akan suram, akan tersia-siakan. Maka yang seperti ini kan tidak ditaati. Tetap belajar dengan tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak mentaati orang tua dalam hal ini, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, dan tetap menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Dan dia tanya Husain Ibnu Bashir rahimahullah, orang tuanya melarangnya untuk menghadiri majlis ilmu, untuk menuntut ilmu. Tapi ketika beliau tahu bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang merupakan kebenaran, orang tuanya melarangnya bukan dikarenakan hal-hal yang menjadi penyebab seorang untuk menikam talabul ilm, itu mencegahnya dikarenakan perkara duniawi saja, maka beliau tetap menuntut ilmu dengan tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan jalan keluar. وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan setiap yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari semua kesulitan yang dia hadapi. Sekali lagi ini kisah yang sangat bermanfaat, karena terkadang kisah ini atau kejadian ini terjadi pada sebagian kita. Kita ingin belajar untuk ilmu dan orang tuanya melarangnya. Bagaimana sikap kita? قال حدثني وحدثني سعيد بن نبر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثني يزيد وابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت برعب مسيرة الشهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة. حديث صحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم bersabda telah diberikan kepadaku lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Perkara yang pertama, nusir tabiru bi masir atau syahr. Aku diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dijadikan rasa takut pada musuhku masir atau syahr dalam satu bulan perjalanan. Jadi musuh-musuh Nabi SAW ketika mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jarak mereka sangat jauh, satu bulan perjalanan, sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hati mereka rasa takut terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan naslun min Allahi Azza wa Jalla, potongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang berperang kalau sudah jatuh mentalnya, itu alamat besar akan kalah dalam peperangannya, akan kalah dalam peperangannya. Maka itu diantara siasat perang adalah diantaranya dengan menjatuhkan mental musuhnya sebelum terjadi peperangan. Dan ini Allah berikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dan sebuah sebagian ulama kenapa disebutkan masirat syahr, satu bulan perjalanan, karena musuh Nabi SAW pada saat itu tidak ada yang lebih dari satu bulan perjalanan jaraknya antara Nabi SAW dengan mereka. Sehingga dikatakan satu bulan perjalanan. Kemudian kesan yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan ini syahidnya. Fa'ayyuma rajul min ummati adrakatus salah falisalli. Khususan yang kedua, yaitu dijadikan untukku al-ard, muka bumi ini sebagai masjid. Itu tempat sholat. Yang mana kalau umat-umat terdahulu mereka beribadah hanya khusus di tempat-tempat ibadah mereka. Di tempat-tempat khusus ibadah mereka. Berbeda dengan Nabi SAW dan umatnya. Kapan saja datang waktu sholat, maka sholat di tempat tersebut. Sampai ketika safar. Bersafar, mereka sholat. Di tempat yang datang untuk sholat di tempat tersebut. Tidak mesti di masjid. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Mereka beribadah khusus. Di bia atau kanais mereka. Tempat-tempat khusus yang telah dibangun untuk ibadah. Wa tahura. Dan juga dijadikan untuk Nabi dan umatnya muka bumi sebagai tahur. Itu tanah, debu yang suci bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Itu juga alat untuk bertayamum. Dan ini syahidnya. Kata Nabi, fa'ayyuma rajul min ummati, siapa saja dari umatku adrakatus shalah, datang kepada waktu salat, fal yusalli, maka salatlah. Sekalipun dia bukan di masjid atau di tempat yang terdapat padanya masjid. Dimanapun dia berada, ketika datang waktu salat, maka salatlah. Dan ketika tidak ada air, maka bertayamumlah. Kemudian keutamaan atau kesan yang lainnya, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang, yang mana tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Umat-umat terdahulu ketika mereka berperang bersama para nabinya, mereka kalau mendapat ghanimah tidak boleh ghanimah tersebut dimanfaatkan untuk mereka, wajib dikumpulkan. Ketika sudah terkumpul semuanya, maka akan datang api dari langit dan membakar ghanimah tersebut. Kalau mereka kumpulkan ghanimah mereka, kemudian tidak datang api dari langit, menunjukkan bahwasanya ada dari sebagian mereka yang melakukan gulun, yang berkhianat, mengambil dari sebagian ghanimah tersebut. Seperti kisah yang telah kita lalui. Berbeda dengan umat Nabi kita Muhammad SAW, dihalalkan untuk mereka al-ghanimah. Bahkan turun surat khusus yang berkaitan dengan hal tersebut. Itu surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian khususan yang lainnya, wa'utitu syafa'ah, dan diberikan kepadaku asy-syafa'ah. Dan dimaksudlah asy-syafa'ah al-kubra. Syafa'ah al-ubna. Syafa'at yang paling besar. Yang mana ketika hari kiamat manusia dibangkitkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar, didekatkan kepada mereka matahari, dan mereka hufatan uratan gurla, mereka menghadapi kesulitan yang sangat besar yang tidak mampu mereka hadapi, sampai mereka datang kepada Nabi Adam agar Nabi Adam berikan syafaat untuk mereka, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera melepaskan mereka dari keadaan tersebut. Dan Nabi Adam tidak sanggup dan menunjukkan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dan Nabi Nuh pun tidak sanggup. Dan menunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Sampai Nabi Isa semuanya tidak sanggup. Kemudian Nabi Isa menunjukkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Ana laha. Aku yang akan berikan syafaat untuk kalian. Kemudian Nabi sujud, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan syafaat untuk beliau, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak wa sta'ta wa shfa'tu syafa'. Angkat kepalamu dan mintalah, akan dikabulkan permintaanmu, dan berikanlah syafaat, akan diberikan syafaat untukmu. Itu syafaat al-udma yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di antara khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat li ahli jannah. Syafaat untuk penduduk surga sebelum masuk surga. ketika mereka sudah melewati kontoroh, jembatan dibentangkan antara mahsyar dengan surga, dibentangkan dari neraka jahanam, yang mana yang bisa melewatinya anak hanya ahlul jannah saja, hanya ahlu jannah, penduduk surga. Mereka mendapatkan surga dalam keadaan tertutup. Muawiyah, perhatikan. Kemudian Nabi SAW yang memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahul jannah agar dibukakan pintu surga. Itu pun syafaat yang khusus dengan Nabi SAW. Kemudian yang terakhir yang kelima, wa kana Nabi SAW yub'atu ila qawmi khasah wa bu'itu ila nasi amah. Yang kelima, khususan Nabi SAW adalah semua Nabi yang Allah utus, itu diutus khusus untuk kaumnya. Sedangkan aku, kata Nabi SAW, diutus ilan nasi amah, kepada seluruh manusia. Dan sampai akhir zaman, syariat Nabi SAW adalah syariat yang terakhir. Dan syariat Nabi SAW itu menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya, termasuk Yahudiyah dan Nasraniyah. Syariat Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi mengatakan wala di nafsi Muhammadin biadih, wala di nafsi biadih, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasrani yang summa la yu'minu bi illa dakhlan nar. Kata Nabi SAW, demi dat yang jiwaku berada tangannya, itu demi Allah, tidak mendengar tentangku, itu tentang diutus diriku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang Yahudiyun atau Nasrani yang pun kemudian dia tidak beriman, melainkan dia akan masuk neraka. Jadi wajib semuanya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini lima khususan Nabi sallallahu yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan di antaranya Allah jadikan muka bumi sebagai masjid dan tahur, sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tahur, dan ini syahidnya, sebagai alat untuk bersuci. Tahurnya tahir wa mutahhir, suci dan mensucikan, yaitu debu atau tanah yang suci dan mensucikan dan bisa dijadikan alat untuk bersuci. Itu bertayamum. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Laysa fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-23 tentang at-ta'dim. Di pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala, Buraidah bin Husain, dan dia disebut Buraidah menukil pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nabi mengatakan, "Man kuntu maula faliyun maula." Barang siapa yang aku sebagai walinya, sebagai penolongnya, maka Ali adalah sebagai maulanya, maula orang tersebut. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang isinya keutamaan Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Tirmidzi rahimallahu ta'ala haddatsana 'Abad bin Humayd qala akhbarana 'Abd al-Razzaq ibn Hammam as-Sanani qala akhbarana Ma'mar bin Rashid an Qatadah wa ibn Da'ama an Anas radhiyallahu ta'ala qala lamma humilat janazatu Sa'ad bin Mu'ad qala al-munafiqun ما أخف جنازته وذلك لحكمه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله قال الشيخ أتقال تلميذي هذا حديث صحيح غريب قال الشيخ قال عبد الرحمن هو على شرط مسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, tatkala dibawa jenazah Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari radhiyallahu ta'ala, orang-orang munafik berkata, ma akhafa janazatah, betapa ringannya jenazah ini. Ketika dibawa, diangkat, jenazahnya terasa ringan. Padahal disebutkan di terjemah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau adalah orang yang bertubuh tinggi dan besar. Dikatakan Sa'ad min a'zamin nas wa atwal. Sa'ad Mu'ad adalah orang yang bertubuh besar dan tinggi. Bersama dengan itu, ketika diangkat jenazahnya, jenazahnya terasa ringan. Dan orang munafik mengatakan, ma akhafa janazata. Mereka ingin mencela Sa'ad Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dikan Sa'ad Mu'ad telah memutuskan dengan putusan yang membuat sedih orang-orang yang munafik. Putusan terhadap Banu Quraidah yang boleh mengatakan tuqtal muqatilatuhum wa tusbadararihim wa tuqsam amwaluhum. Wadalika lihukmihi fi Bani Quraidah. Fabalagha dhalika an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika diangkat jenazah Sa'ad Mu'ad, jenazah yang terasa sangat ringan pada Sa'ad Mu'ad bertubuh besar dan tinggi, maka dia mengatakan innal malaikata kana tahmil. Kata para malaikat yang mengangkat jenazahnya. Ini syahid dari hadis ini. Innal malaikata kana tahmil. Dan sudah kita lihat di pertemuan yang lalu, jenazahnya dihadiri oleh 70 ribu malaikat. Ini Sa'ad Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebutkan sebagian ulama bahwa di antara tanda orang yang baik ketika meninggalnya, katanya jenazahnya ketika diangkat terasa ringan. Sekali ini tidak mutlak. Bukan berarti yang tidak ringan tidak baik. Hanya saja mengambil dari simbab ini, Sa'ad Mu'ad radhiyallahu ta'ala ketika meninggal dan diangkat jenazahnya, itu terasa sangat ringan sekali. Pada beliau, orang yang bertubuh besar dan tinggi. Kemudian hadis berikutnya, beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menyebutkan tentang keutamaan sahabat Ansar yang lainnya, yaitu sahabat Harithah ibn Nu'man. قال الهميدي رحمه الله تعالى وعبد الله بن الزبير الهميدي حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري سيبني سليمان عندك ما اسم الزهري سيبنا ما الزهري yeah. Siapa yang jawab? Nasrullah. Az-Zuhri siapa namanya? Yang jawab siapa ini? Hauzan. Siapa? Muhammad bin Isa. Sedikit lagi. Muhammadnya sudah betul. Yusuf dibantu. Ahsan dan Muhammad ibnu Muslim. Az-Zuhri. Allah yang barik fikum jami'an. عن الزهري عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا فقالوا حارثة ابن نعمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر فقيل لسفيان هو عن أمره قال نعم لا شك فيه كذلك قال الزهري لا شك فيه كذلك قال الزهري قال هذا حديث صحيح وقد أخرج أحمد وقد كتبته في مكان آخر dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Nabi SAW bersabda dakhaltu jannah aku masuk ke dalam surga. Dan mahmul imma tiru'yati dalam mimpinya atau ketika Isra dan Mi'raj. Adapun manusia tidak akan masuk surga ruhan wa jasadan secara sempurna kecuali kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Seperti tadi disebutkan di antara syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi SAW itu syafaat untuk ahlu al-jannah. Untuk ahlu jannah. Yang mana manusia ketika sudah bisa melalui syarat, tidak tinggal masuk saja ke dalam surga, mereka dapatkan surga dalam keadaan tertutup. Kemudian Nabi memberikan syafaat dan dibuka pintu surga. Dan baru al-jannah masuk ke dalam jannah. Kemudian kata Nabi SAW, fasamitu fiha qira'ah. Maka aku mendengar ketika masuk surga di dalamnya ada qira'ah, ada bacaan orang yang membaca. Bacaan Al-Quran. Mendengar orang yang sedang membaca Al-Quranul Karim. Faqultu man hada. Maka bertanya, siapa yang membaca bacaan ini? Faqalu Haris bin Nu'man. Maka dijawab kepada Nabi SAW, bacanya adalah bacaan Harisah ibn Nu'man. Kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Maka dikatakan, begitu pula. Begitulah al-bir, yaitu bakti. Begitulah al-bir, bakti. Dan riwayatnya disebutkan riwayat yang lain tentang Hasan bin Nu'man radhiyallahu ta'ala wa kana abarun nas bi ummi. Hasan bin Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi Haris bin Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dari sahabat Ansar. Dari sahabat Ansar yang mengikuti peperangan bersama Nabi SAW. Semua peperangan. Di perang Badar sampai perang Uhud sampai perang-perang yang lainnya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Terdengar bacaan Qur'annya dalam surga. Sampai Nabi bertanya, "Man hadza?" Mengatakan, "Harisah ibn Nu'man." Kadzalikum kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Begitulah balasan atau pahala bagi orang yang berbakti kepada orang tua, terutama kepada al-um, kepada ibu. Dan di sini dorongan bagi kita semuanya, baik kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang tua kita, baik keduanya atau salah satu dari keduanya, terlebih di masa tua, maka hendaklah bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat baik tersebut, kesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sudah kita lalui bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu rajulin adraka abawahi indal kibar." Ahadahuma au kilahuma falam yudkhilhu jannah. Sangat hina sekali seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di masa tuanya kemudian tidak menyebabkan dia masuk surga. Maksudnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua sebab masuk surga. Wa nas'alullah ta'ala min fadli, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena berbakti kepada kedua orang tua termasuk sebab masuk surga. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.